Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi qira'ati kitab Syarhul Mu'adil I'tiqad. Syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang al-iman bil qada wal qadar. Nah, sekarang tentang al-iman, iman secara umum. Qal Malik rahimahullah ta'ala, faslun al-iman qawlun amal. Fasal, iman itu ucapan dan amalan. Wal imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Ini al-iman indah ahli sunnah wal jamaah, mencakup semuanya. Mencakup amal-amalan dengan lisan, amal-amalan yang diyakini dalam hati, dan juga amal-amalan yang diamalkan dengan anggota badan. Semuanya masuk bagian dari keimanan. Al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil isyan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa, dengan maksiat. Berbeda dengan ucapan kelompok sekte yang menyimpang dalam pembahasan iman, misalnya kelompok Jahmiyah. Menurut mereka iman ma'rifatul qalbi faqat. Cukup pengetahuan dalam hati. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan, kata mereka cukup sudah mukmin. Sudah beriman. Demikian pula tidak seperti ucapan Al-Karramiyah yang mereka berkeyakinan, beranggapan bahwa iman cukup ucapan dengan lisan saja. Cukup ucapan dengan lisan, tidak perlu diyakini dalam hati, tidak perlu diamalkan. Menurut mereka berarti apa? Orang-orang munafik juga mukmin karena mengucapkan syahadatain, mengucapkan ibadah-ibadah dengan lisan. Tidak pula sebagaimana menurut murji'atul fuqaha, iman sebatas qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati. Amalan anggota badan tidak masuk dalam keimanan. Ini menurut murji'atul fuqaha. Ini semuanya pendapat yang keliru. Yang benar adalah akidah ahli sunnah wal jamaah seperti yang sunnah al-mu'alif di sini. Bahwa iman itu mencakup semuanya. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Yaziduin bita'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Yang namanya iman tidak stabil terus dalam satu keadaan, namun berubah-ubah. Bisa naik turun dengan kebaikan, ketaatan, amal saleh. Iman semakin bertambah, semakin naik, semakin tinggi. Dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, iman semakin berkurang. Bahkan iman seorang bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap jika dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, menjadikan dia murtad, kafir. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama baginya, murni, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kesyirikan. Menegakkan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Faj'al ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi iqamas shalah wa ita'az zakah kullu min ad-din. Dalam ayat ini Allah jadikan peribadatan kepada Allah, mengikhlaskan hati untuknya, menegakkan salat, menunaikan zakat, semuanya Allah jadikan termasuk sebagian dari agama. Itulah agama yang lurus. Berarti ini semua termasuk sebagian dari agama, bagian dari keimanan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah 'alaha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu antara 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Faj'alal qawla wal 'amala min al-iman. Dalam hadis ini Rasul jadikan ucapan dan amalan termasuk bagian dari keimanan. Ucapan itu syahadah la ilaha illallah. Amalan imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasul jadikan ini semuanya termasuk bagian dari keimanan. Menunjukkan yang namanya keimanan tidak sebatas amalan hati, pengetahuan dalam hati. Namun juga mencakup ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, mencakup ini semuanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fazadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Ketika turun ke ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengimani ayat tersebut. Jika berubah khabar, mereka mengimani, meyakininya. Jika berubah perintah, mereka berusaha mengerjakannya. Jika berupa larangan, mereka menjauhinya, meninggalkannya. Maka semakin bertambah keimanan mereka dengan diturunkannya ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah tidak lepas kandungannya dari dua perkara, apakah khabar atau ahkam. Khabar atau ahkam, khabar wajib dibenarkan, diyakini, diimani. Dan ahkam diterapkan. Jika itu perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dengan membenarkan khabar-khabar Allah, dengan menerapkan hukum Allah, semakin bertambah keimanannya. Waqala, dan juga Allah berfirman, liyazdadu iman, agar mereka bertambah keimanannya. Dengan kebaikan, ketaatan, amal saleh, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berjihad dan yang lainnya, keimanan hamba akan semakin bertambah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbi uznu burratin wa fi qalbi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya masih ada keimanan walaupun seberat biji gandum atau seberat sawi atau seberat semut dari keimanan. Sekecil apapun keimanan tersebut selama masih ada dalam hatinya, seandainya dia diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada keimanan dalam hatinya sekecil apapun, masih mukmin, masih muslim, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Pasti nanti akan dikeluarkan darinya setelah bersih dari dosa-dosanya. Dia akan dikeluarkan darinya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah taala, al-iman lughatan at-tasdiq wa istilahan qaulun bil lisan wa 'amalan bil arkan wa 'aqdan bil janan. Secara bahasa adalah pembenaran, tasdiq. Adapun secara istilah, iman itu mencakup ucapan dengan lisan, ibadah-ibadah dengan lisan, apakah itu syahadah la ilaha illallah, syahadah Muhammadar Rasulullah, membaca zikir, membaca Al-Qur'an, merintah kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan ibadah-ibadah lisan yang lainnya. Wa amal bil arkan, amalan dengan anggota badan. Amal-amalan dengan anggota badan, apa itu salat lima waktu, berpuasa, Ramadan, haji ke Baitullah, jihad, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan amal-amalan kebaikan yang lainnya yang dikerjakan diamalkan dengan anggota badan. Wa aqdan bil janan, keyakinan dalam hati. Amal-amalan dalam hati, apakah itu keimanan kepada Allah, keimanan rukun iman yang lainnya, kepada kitab-kitabnya, malaikatnya, para rasulnya, hari akhir, keimanan terhadap takdir, ketetapan Allah, al-qada wal qadar, dan juga amal-amalan hati. Nah, amal ibadah-ibadah hati. Apakah itu takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, semuanya masuk bagian dari keimanan. Misalul qaul, contoh ucapan la ilaha illallah. Wa misal amal, contoh amal ar-ruku', ruku' dalam salat. Wa misal aqd, contoh keyakinan dalam hati al-imanu billahi wa malaikati, keimanan terhadap Allah, terhadap para malaikat-malaikatnya. Wa ghairi dzalika mimma yajib i'tiqad, dan selain itu dari perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Nah, ini semuanya termasuk bagian dari keimanan. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Wa dalilu ala anna hadha huwa al-iman qaulu ta'ala, dalil bahwa ini ialah, inilah keimanan, dalil bahwasanya ini itulah keimanan, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya murni, jauh dari kesyirikan, murnikan tauhidnya, menegakkan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Faj'al ikhlas wa salat wa zakat min ad-din. Allah jadikan dalam ayat ini mengikhlaskan amalan untuk Allah, salat, zakat, semuanya termasuk bagian dari agama. Dan di antara tingkatan agama adalah apa? Al-iman. Di antara tingkatan agama adalah iman. Agama ada tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Namun jika disebutkan sendiri, jika disebutkan sendirian, Islam mencakup semua agama, semua syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Demikian juga ketika disebutkan iman sendiri, mencakup semua agama, semua syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Ya Allah jadikan di sini ikhlas, salat, zakat adalah sebagian dari agama. Dan agama itu adalah keimanan. Agama itu sendiri adalah keimanan, al-iman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bitun wa sab'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Keimanan ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rawi Muslim. Bilafdhi lafadz afdaluha qaul la ilaha illallah, yang paling afdalnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa aslu fi asal hadits ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Wal iman yazidu bi ta'in kusbil ma'siyah, dan yang namanya keimanan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, agar iman semakin kuat, semakin bertambah, jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya, jauhi larangan-larangannya. Liqauli ta'ala basan firman Allah Subhanahu wa taala, fazadum iman, maka bertambahlah keimanan mereka. Liyazdadu imanan ma'a, agar mereka menambah keimanan atas keimanan mereka yang sudah ada, agar semakin bertambah, semakin kuat keimanannya. Dengan apa? Keimanan kuat dengan ketaatan, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah. Maka keimanan akan semakin kuat, semakin bertambah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbi wa mithqalu burrati aw khardalatin aw dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dalam hatinya masih ada seberat biji gandum, atau seberat sawi, atau seberat semut yang paling kecil dari keimanan. Faja'alahu nabi binahwi, faja'alahu nabi yusna'al semutafadila. Di sini Rasulullah menjadikan yang namanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Nah, ada yang seberat semut yang paling kecil, ada seberat sawi, ada seberat gandum. Nah, menunjukkan keimanan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wa idza tsabata ziyadatu, jika sabit tetap iman itu bisa bertambah, tsabata naqsuh, maka tetap pula, sabit pula berkurangnya keimanan. Nah, sebagaimana keimanan bisa bertambah, berarti bisa juga berkurang. Nah, li'anna min lazimi ziyada an yakuna al-mazidu 'alayha naqisan. Karena di antara kelaziman, keharusan dari ziyada bertambah, berarti yang ditambah itu tadinya kurang. Nah, iman bisa bertambah. Nah, kelaziman bertambah berarti yang ditambah bisa berkurang. Nah, al-mazidu 'alayhi naqisan, yang ditambah tersebut berarti berkurang. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan iman bisa bertambah lebih banyak. Nah, kelazimannya jika bisa bertambah berarti bisa berkurang juga. Ada juga dalil yang sharih, nah, yang menunjukkan keimanan bisa berkurang. Nah, seperti hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, wa la yashrabul khamra hina yashrabu mu'min, tidaklah seorang minum khamar ketika minumnya dalam keadaan beriman, tidaklah dia dalam keadaan beriman. Nah, menunjukkan berkurang keimanannya. Dan penafian di sini, penafian nafyun lil kamal. Nah, tidak beriman itu tidak sempurna keimanan, bukan nafyun sihah, bukan berarti kafir. Nah, tidak sah keimanannya, tidak. Nah, tidak sebagaimana keyakinan kelompok sekte yang menyimpang dalam hal ini, Khawarij, kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Khawarij beranggapan pelaku dosa besar kafir. Nah, orang minum khamar kafir, orang mencuri kafir, orang berzina kafir. Kalau Mu'tazilah beda lagi. Mu'tazilah pelaku dosa besar, kata mereka tidak mukmin, tidak kafir. Keluar dari keimanan, belum masuk ke kufuran. Pertengahan antara muslim dan kafir. Fi manzila baina manzilatin. Namun di akhirat kelak mereka sepakat antara Mu'tazilah dan Khawarij, sama-sama berkeyakinan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Mu'tazilah dan Khawarij, mereka berbeda menghukumnya di dunia. Nah, apakah kafir atau tidak? Nah, kalau Khawarij pelaku dosa besar kafir, Mu'tazilah pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mungkin tidak kafir. Nah, fi manzilah baina manzilatain. Pendapat yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama dosa besar tersebut bukan membatalkan keislaman, misalnya sebatas mencuri, minum khamar, berzina, ini tidak sampai ingatan kafir. Mukmin naqisul iman atau mukminun fasik. Nah, mukmin yang keimanannya fasik dengan dosa besarnya, tidak sampai ingatan kafir. Nah, dan demikian selesai penjelasan beliau tentang keimanan. Nah, makna keimanan dan pembahasan tentang keimanan, bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.